إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepadanya, yang mana takwa itu berarti menjauhi segala larangannya dan mengerjakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan di antara bentuk takwa adalah seseorang hendaklah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hendaklah kita berlomba-lomba dalam berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling cepat, dialah yang paling terbaik. Hendaklah seseorang berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu, hendaknya manusia berlomba-lomba. Ayuhal muslimuna ibadallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti agar bisa mendapatkan saf terdepan di dalam salatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisaa akhiruha wa syarruha awwaluha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jelek safnya adalah yang terakhir. Dan sebaliknya bagi kaum wanita, sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir, dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Ayyuhal muslimun ibadallah. Hadis ini menunjukkan bahwa saf yang terbaik bagi laki-laki adalah saf terdepan. Lalu saf berikutnya, kemudian saf berikutnya dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan motivasi untuk bersegera melakukan salat berjamaah sebagai motivasi untuk meraih keutamaan dekat dengan imam, untuk mendengar bacaan imam dan mengikuti gerakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah saf terdepan untuk pria itu lebih afdal dan lebih baik. Artinya pahalanya lebih besar dibandingkan saf terbelakang. Dan juga para malaikat mendoakan mereka yang selalu berada di saf paling terdepan. Dan juga faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah saf terbaik untuk kaum wanita adalah saf terbelakang. Karena saf tersebut jauh dari laki-laki, sehingga tidak terjadi ikhtilat, campur baur dengan saf pria. Hati tidak terganggu dengan lawan jenis, dengan melihat atau mendengar suaranya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Namun, jika tempat sholat wanita tidak jadi satu dengan pria, maka saf terbaik bagi mereka juga adalah saf terdepan. Sebagaimana laki-laki juga mendapatkan kebaikan yang lebih, pahala yang lebih dibandingkan laki-laki yang safnya berada di belakang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang lain juga mendorong kita berlomba-lomba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi aw lastahamu." Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan saf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi. Orang yang mendapatkan saf lebih dahulu, dialah yang lebih berhak. Sehingga seseorang tidak boleh memerintahkan orang di bawahnya, atau dia merasa lebih tinggi kedudukannya, kemudian dia ingin meraih saf terdepan, namun dia terlambat misalnya, kemudian dia perintahkan orang-orang di bawahnya yang berada di saf depan untuk minggir, kemudian dialah yang menempati saf tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi." Tidak boleh seseorang memerintahkan atau meminta berdiri orang lain dari majlisnya, dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih lagi pada ibadah yang sekarang ini kita lakukan, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Hendaklah kita saling berlomba-lomba untuk mendatangi salat Jumat secara berjamaah. Karena ini adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendatangi salat Jumat lebih awal. Tidakkah kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang lebih awal dalam melaksanakan atau mendatangi salat Jumat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, thumma raha fi as-sa'ati al-ula, fa ka'annama qarraba badanah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi besar atau mandi janabah pada hari Jumat, kemudian dia berangkat menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat lebih awal di jam yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Jumat di jam yang kedua, maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat menuju tempat salatnya di jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia berkurban seekor kambing yang memiliki tanduk. Waman raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama waman raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, dan barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, dan barang siapa yang berangkat menuju ke masjid pada jam yang terakhir, yang yaitu jam yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban sebuah telur. Fa idza kharaja al-imam hadratil malaikatu yastami'una adh-dzikr. Namun ketika sang khatib sudah naik mimbar, maka malaikat ikut masuk duduk mendengarkan khatib dan tidak lagi mencatat pahala bagi mereka yang datang setelah khatib naik mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian besar pahala bagi mereka yang selalu datang lebih awal untuk melaksanakan salat Jumat. Pahalanya tidak main-main. Mungkin mereka miskin. Mungkin mereka tidak punya uang, tidak punya dana untuk berkurban di Idul Adha. Namun mereka bisa mendapatkan pahala seakan-akan berkurban unta. Syiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita arahan, jangan sampai urusan dunia yang telah melalaikan kita dari berlomba-lomba dalam mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai prinsip kita semua dalam menghadapi dunia ini, fasiru fil ard, hendaklah kita berjalan dalam mencari dunia. Artinya kita santai saja dalam mencari dunia. Namun mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka hendaklah kita berlari. Hendaklah kita bersegera. Siapa yang paling cepat? Itulah prinsip yang seharusnya ditanamkan kepada diri setiap kaum muslimin. Ayuhal muslimun ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keinginan dan memberikan kepada kita semua taufik untuk selalu berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, kami kembali mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, agar senantiasa mendatangi kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat Jumat khususnya, dan juga sholat yang lainnya, agar mendatanginya lebih awal. Jangan terus membiasakan diri kita, ketika azan dikumandangkan, baru kita bergegas untuk melaksanakan atau mendatangi sholat Jumat. Atau bahkan, azan dikumandangkan, kita baru mengambil air wudu. Bahkan sebagian jamaah terbiasa tidak masuk ke dalam masjid ketika khatib menyampaikan tausiah atau nasihat. Dan ini kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Kebiasaan yang harus kita hilangkan. Karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita kerja, kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, kita akan datang lebih awal. Kita akan datang lebih cepat daripada jam yang telah ditentukan. Padahal yang menggaji kita adalah manusia. Dan kita juga bisa seperti dia di lain waktu. Namun sekarang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, di tangannya lah segala takdir, di tangannya lah segala nasib manusia. Namun kita melalaikan perintah-perintahnya, kita melalaikan segala bentuk larangan-larangannya, kita remehkan segala bentuk larangannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam menjalankan perintah Allah dan juga berlomba-lomba dalam meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقيم الصلاة.